kisah cinta remaja. Bila kita petik, tak layu selamanya. Bisa cinta remaja, bagai sekutu bunga. Cinta remaja bagai sekutum bunga. Bila kita petik, tak layu selamanya. Bisa cinta dekat dalam